Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih, dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan taibah, dan rezeki yang halal, dan rezeki tersebut baik. An Abi Dharrin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, al-mannan la yu'ti shay'an illa manna bih, al-munfiqu sil'atahu bil-halah, wal-musbilu izarahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Zar radhiyallahu an, katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada bagi tahu. Kata Nabi sallam, ada tiga golongan yang Allah SWT tak nak bercakap dengan dia kiamat nanti. Yang pertamanya al-mannan, pengungkit. Allazi la yu'ti shay'an illa man nabih, dia tak akan bagi sesuatu kecuali dia akan ungkit benda tu. Yang keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-munfiqu sil'atahu bil halaf, orang jual barang ni nak bagi laku dia bersumpah dengan nama Allah. Yang tiganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musbilu izarahu, orang yang melabuhkan pakaiannya, atau bukan sombonglah. Rawahu Muslim. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ustaz Alim dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni kita bertemu dalam dewan kita ni lah. Untuk pertama kalinya Ana sampai di sini, dan pertama kalinya bertemu mata dengan Ustaz Alim. Kenal lama, nama tu lama dah kenal. Duk dengar nama kot jauh lah. Dan kadang-kadang jangan sekali tu kita buka YouTube, terjumpa Ustaz Alim, tengok ceramah Ustaz Alim. Hari ni nak ceramah depan dia, jam lah. Jam lah kita ni. Tapi walau bagaimanapun, Ana cubalah insyaAllah. Dan Ana pun tengok jadual kuliah kat sini, orang yang kuliah ni hebat-hebat ni. Tak padan rasa ni nak kuliah kat sini. Lepas tu Ana pula duk mengaji ni, masa Pakistan dulu Ana mengaji hadis dengan tafsir kat Pakistan. Duk mengaji tafsir dengan hadis, dah banyak tempat Ana mengajar dua ni lah, mengajar tafsir dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lepas tu pergi Mesir belajar syariah Islamiah. Tukar bidang. Lepas tu ambil syariah Islamiah. Sekarang ni sambung belajar, tak habis lagi sebenarnya. UMK tu yang bukan dah habis lah, duk tengah belajar lagi. Yang ni pun datang daripada UMK. Ada kelas kat UMK, nak ambil bidang maqasid syariah. Orang duk cakap maqasid tu bidang anak lah tu. Kita mengaji khusus maqasid syariah. Jadi kita dah mengaji ni, duk rasa guru kita tak banyak. Anak duk rasa guru anak belajar ni tak banyak. Duk kat Pakistan tu guru tu dalam 7 orang macam tu ya. Lepas tu mengaji dekat Mesir pun, Azhar tu pun ialah guru Ustaz Azhar kan, berdasarkan pada mata pelajaran. Lepas tu belajar kat UMK ni pula, kita terus ambil tesis. Jadi ada seorang lah supervisor, dan supervisor anak ni pula menantu Tok Puni Aziz. Tak jauh mana duk pusing-pusing kan. Jadinya duk tengok guru tak ramai mana lah. Berarti duk tengok pula orang-orang kita dengan kuliah, guru dia ramai. Tak padan kot. Fikir balik kan. Dan Ana ni kadang-kadang ada orang jumpa Ana, orang kata Ana ni orang Perak, ada tak? Ada orang jumpa Ana, dia kata Ana orang Kedah. Ada pula orang kata Ana orang Pinang, ada tak? Orang tuduh macam tu. Padahal Ana ni made in Kelantan, pure Kelantan. Tapi sebab masa belajar Zahar dulu, Serumah dengan orang Kedah masa belajar dulu kan. Lepas tu belajar di Pakistan pun kawan orang Kedah. Lepas tu kita banyak bercampur, jadi tak pelik lah kalau orang tengah tak nampak Kelantan. Walaupun makan budu, tapi budu tak pecah lah insyaAllah. InsyaAllah. Waktu muda tak pecah lah insyaAllah. Tak apalah, itu sekadar mukadimah pengenalan diri dan sahabat-sahabat sekalian lah insyaAllah. Cuma pada malam ni nak baca tadi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang nak baca ni hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kita orang Ahlussunnah wal Jamaah ni memang orang kalau bahas sebut dua ulama, satu al-Imam Al-Bukhari, satu lagi Imam Muslim ni, orang tak berani nak kata apalah. Sebab rumitnya untuk dua tokoh ni dia nak ambil hadis. Macam Pak Haji cerita tadi kan, orang dulu nak cari hadis susah, sekarang ni senang. Nak dapat satu hadis pun cukup susah. Al-Imam Al-Bukhari tu kan, nak cari hadis tu berjalan kadang bertahun-tahun, kadang-kadang kan berbulan-bulan. Sampai-sampai pula ada pula perawi hadis tu, dia pegang rumput, dia nak bagi makan ke lembu, lembu nak makan dia tarik. Tak jadi nak ambil. Tak jadi nak ambil. Sebab apa? Dia kata tak ada siqah. Rumitnya orang nama Al-Imam Al-Bukhari ni nak ambil hadis. Jadi bila dia rumit dalam mengambil hadis, tiba-tiba diriwayatkan juga hadis. Maknanya hadis tu hebatlah. Hadis betul-betul sahih lah. Sebab dia ambil tu rumit. Macam kita kan nak mengaji dengan tok guru tu, kita tengok pula tok guru boleh pakai tidak ni. Tok guru ni merapu ke tidak ni. Jadi tiba-tiba kita ni boleh dapat ilmu daripada tok guru tak merapu. Kalau merapu tak ambil. Tiba-tiba kita dapat ilmu. Maknanya ilmu tu memang betul-betul ilmu lah tu. Serupa juga Imam Al-Bukhari. Dan satu lagi, Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim rahimahullah ni, dia ada buat mari satu hadis yang kita nak berkongsi pada malam ni. Iaitu hadis ni daripada seorang sahabat namanya Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Zar ni sahabat. Dia ni orang satu tempat di antara Mekah dengan Syria. Tempat tu namanya Al-Rifa. Rifa ni kabilah Arab lah sebenarnya. Dan kabilah Arab yang diorang ni tak ada penempatan khusus. Diorang ni hidup dalam keadaan berkemah. Sentiasa berpindah ke rendah. Arab macam tu. Nisbah Arab Badui tu kan. Diorang ni tak ada tempat khusus. Tak ada penempatan khusus. Kecuali tempat-tempat tertentu. Macam Mekah, Madinah tu. Ni bandar. Tapi dia ada yang penempatan-penempatan. Yang kadang-kadang diorang ni tak tetap. Kadang-kadang pindah tempat lain. Lepas tu mari pula tempat tu. Ni kebiasaan bagi orang Arab tertentu. Ada satu kabilah. Namanya Al-Rifah. Rifah. Dalam tu. Dalam ramai-ramai Rifah. Ada seorang budak dalam tu. Budak tu nama Jundad bin Junadah. Itu nama betul dia lah. Orang gelar dia Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari. Al-Ghifar tu kabilah dia lah. Al-Ghifar. Orang Arab ni dia bangga tau dengan kabilah dia tu. Dia bangga dengan dia ni Quraisy. Dia bangga dengan apa Al-Ghifar. Macam-macam lah kalau tengok sahabat Nabi An-Najjar. Ada pula seorang apa kan. Dan bukan Arab dulu. Bahkan Arab sekarang. Dia bangga kat mana dia duduk. Macam mana lah kalau boboh. Wanji bin Man Husim Al-Kelantani, Selanjuri, Al-Pakistani, Al-Karachi, Bol. Dia bangga tu semua tempat-tempat tu kan. Mari pula duduk dekat Pulau Pinang ni, dia bubuh Pulau Pinang pula situ. Seronok sangat kan. Dia bangga. Arab pun macam tu. Dia adalah Rifar. Rifar ni pula satu kabilah Arab. Yang diorang ni ada satu budaya hidup diorang yang tak sama dengan style budaya Arab lain. Budaya diorang ni diorang suka ambush orang. Ni Arab Arab kaki rumpak lah ni. Kutak utarik Arab Rifar ni popular dengan kerja tu. Jadi kerja Arab Rifar ni, bila orang Arab Mekah, dia orang pergi berniaga ke Syria ataupun ke Yaman. Yang Allah Ta'ala sebut li ila fi Quraish ila fihim rehlata syita'i wassayif kan. Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Jadi kebiasaan bagi orang Quraish iaitu mereka akan bermusafir pada musim sejuk dan musim panas. Kat mana? Yaman dan juga Syria. Masa diorang pergi ke Syria, tengah jalan tu dia ada tukang ambush, dua serangan gerila ni. Golongan tu namanya Rifar. Ada seorang budak pula dalam tu namanya Abu Zar. Abu Zar ni pun perangai macam tu juga dulu masa zaman sebelum Islam ni. Cuma dia pelik sikit. Pelik dia, dia ni kalau nak rompak, dia akan check siapa orang nak dia rompak. Orang kaya ke orang miskin? Lepas tu kalau dia rompak, mesti orang kaya. Orang miskin takkan rompak. Dan dia dapat duit, dia takkan guna. Dia cakap orang miskin, dia bagi orang miskin. Dia pelik tu. Ini orang panggil Robin Hood pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang, kalau kita baca dalam Siyar A'lam An-Nubala tu kan, cerita pasal dia kita macam cerita Robin Hood. Tak fikir balik. Dok khayal, dok tengok cerita Robin Hood sebiji ni. Dok rasalah orang putih dok buat filem Robin Hood tu ambil cerita dia tu. Dok rasalah, Allah a'lam lah kan. Tapi cerita tu lah orang nama Abu Zar. Cuma Abu Zar Al-Ghifari ni dia masuk Islam. Macam mana masuk Islam? Dia masuk Islam ni asalnya dengar cerita dekat Mekah tu ada seorang manusia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja Muhammad? Nabi Muhammad SAW ni dia bawa Islam, akidah dia mengesakan Allah SWT, hanif, agama hanif. Dia ajak semua mari kita mengesakan Allah. Tapi ada benda lain yang ada unsur manusiawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Kita kena pertahankan orang susah. Kita jangan duk pertahankan orang zalim ni. Orang susah ni kita kena tolong. Harta anak-anak yatim ni jangan duk tipu, tak ada pasal. Dalam timangan ni, kalau meniaga, jangan duk tipu dalam timangan. Cerita dia. Nabi Muhammad dah bawa benda ni. Jadi, bila Nabi Muhammad SAW dah bawa benda ni, lepas tu dia pertahankan orang-orang susah. Macam Bilal bin Rabah, radhiyallahu anhu, kan? Bilal bin Rabah ni, kalau kita baca cerita kisah dia ni, lepas tu kita compare iman kita dengan iman dia, ya Allah, jauh. Jauh. Baik ni orang nama Bilal bin Rabah. Dan kenapa dia masuk Islam? Sebab manusiawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Insaniah, unsur manusia tu, kan? Dia bawa. Siapa lagi? Orang nama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yang mak nama Sumayyah tu, kan? Ya, orang buat lagu Sumayyah, Sumayyah. Sumayyah ni orang tua sebenarnya. Bukan orang muda. Hijaz buat lagu Sumayyah, orang-orang muda duk bercinta, duk khayal. Silap ah, khayal orang tua. Sumayyah ni bukan orang muda. Kan, dia lima pada Ammar, kan? Jadi Sumayyah tu matilah, orang bunuh dia mati syahid. Dia orang yang mati syahid dalam sejarah umat Islam yang mula-mula sekali mati syahid ni perempuan, orang lelaki. Sumayyah ni lah. Sumayyah binti Al-Khayyab. Nama kenal dia, kan? Anak nama Ammar. Ammar dia masih Islam apa? Sebab tengok manusiawi Islam. Manusiawinya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pertahankan hamba. Nabi Muhammad SAW ni dia tengok ada unsur-unsur budaya penindasan daripada kewangan. Ataupun kita panggil sekarang ni ahlum. Dah berlaku dekat Mekah masa tu. Nabi Muhammad halam macam ni, tak boleh riba ni, tak boleh ni. Ni bahaya ni. Sebab dia akan menindas pada orang miskin. Nabi Muhammad ni pertahan orang-orang yang macam ni. Bila duk tahan tu, orang nama Abu Zar duduk dekat sini, sepadan di antara Mekah dengan Syria. Dia dengar, ish, perjuangan lebih kurang macam aku tu. Tapi lain agama ni. Aku ni agama lain. Nak tahu cerita siapa hamba Allah ni? Siapa dia? Orang nama Muhammad SAW. Dia pun hantar orang pergi ambil maklumat. Jantai SB lah lepas sekarang. Hantar SB. Orang tu pergi. Pergi dulu dekat Mekah tu. Dia pergi cari maklumat Nabi Muhammad SAW. Dapat cerita. Dapat cerita Nabi Muhammad SAW. Balik, Abu Zar tanya, siapa dia Muhammad? Boleh cerita kat aku? Orang tu sebut, Muhammad SAW ni memang hebat. Dia ni pertahan orang susah. Dia ni pelik sikit ni, Muhammad SAW. Lepas tu kalau ucapan dia tu, orang jadi kagum. Sedap ucapan dia tu Nabi SAW. Dan kadang-kadang dia berucap tu, dia baca satu ayat tu yang kita, ish, lagi sedap daripada syair-syair kita. Yang harap ni popular dengan syair, kan? Jadi sedap. Quran lah maksud dia. Quran tu kan bahasa dia sedap, kan? Jadi Quran dia, apa lagi? Sekat tu boleh cerita, tak tahulah. Allah, spoil. Nak tahu lebih lagi. Macam mana nak buat? Fikir-fikir-fikir, tak apalah, kita pergi cari sendiri. Dia pun tinggalkan Rifar ni. Dia pun terus pergi ke Mekah. Pergi cari Nabi Muhammad SAW. Dia ni hanya kenal nama, tuan dia tak kenal. Dia, tuan tak pernah jumpa tau. Tapi dengar nama lah, selalu dengar nama-nama-nama tu, kan? Macam nak Ustaz Lim lah. Duk dengar nama-nama, main jumpa ni, sembang-sembang, berasap-rasap, sembang. Tu tak apa lagi, Waalaikumsalam. Sembang-sembang, berasap-rasap, kalau kutuk pula, lagi jahat. Tu pompa-pompa, sebenarnya saya lah Ustaz Lim tu. Oi, jam kita, Syekh. Anda pernah kena banyak kali, Ustaz Lim. Anda mengajar dekat BSN. Apa ni, Maybank, Kuala Lumpur. Orang tu tak kenal nama mana. Tak kenal Ana, tapi kenal nama. Wan Ji. Ustaz Wan Ji lah. Ana pula tu masa tu tengah belajar lagi. Duk beg kita pula orang balik daripada Azhar. Dengan kecil kita janggut tak pun nak banyak lagi masa tu. Buat beg pula. Kahwin pun belum lagi. Pergi kuliah, buat beg. Orang kata budak sekolah menengah. Nak kata budak sekolah menengah. Tak apalah. Pergi kuliah, pergi pula dengan seorang kawan. Kawan tu mengaji Pakistan dan agak berumur sikit. Mau jambang dia. Orang Pakistan. Style Pakistan, jambang dia. Dengan style pakaian dia, jemput Ustaz Wan Ji. Macam mana? Akulah bangkit. Sebab aku Wan Ji tu. Dia kata, bukan entah. Ustaz Wan Ji tunjuk kawan tu. Hai, itu bukan Wan Ji. Dia tak faham, dia tak tahu. Dia silap orang. Dia jenis tak kenal, kan? Jadi, nama dengar. Tapi tuan tak kenal. Ha? Point dia. Anda banyak kali lah kena macam tu. Dua, tiga kes. Ada tu pula sembang dengan kita tu kutuk asap-asap. Mumpah apa-apa kita tengok. Dia kutuk aku ni. Habis sembang nak balik salam. Nama apa, Syekh? Wan Ji. Dijai apa? Jai pada muka. Itu kan. Jadi Nabi Muhammad SAW ni orang kenal nama, tuan tak kenal. Dalam zaman dulu bukan ada suara bau pusat Malaysia. Berita hairan, bukan berita harian. Tak ada lagi internet, jauh tak ada lah zaman tu kan. Jadi dia pun pergi ke Mekah, pergi cari ni Nabi Muhammad SAW, nak tengok sendiri ni. Sampai-sampai dekat Mekah tu, dia tengok kat Mekah, kat Kaabah, mana Muhammad. Sampai malam tak jumpa, tak jumpa Nabi. Masa malam tu Ali bin Abi Talib lalu kat situ. Senang Ali bila lalu sampai situ, orang kita tanya Ali lah. Ali ni tengok, tengok muka orang sini ni. Jadi kita boleh kenal orang luar ni, boleh kenal. Di satu tempat kita tengok muka, ini bangla ni. Boleh tahu, memang boleh tentu kan. Automatik boleh tahu kan. Automatik. Cerita tu orang yang tak biasa dengan kalangan kita, kita boleh tahu itu bukan orang sini. Nabi Ali ni bila tengok, kata ni orang bukan orang sini ni. Ni tanya sepatah, ni kau orang sini ke? Malam tidur kan, tak ada tempat, main tidur kat rumah aku lah. Boleh lah, boleh. Ni Arab dulu tau, Arab dulu, Arab sekarang lain. Arab Mesir pula ustaz. Oh, dia sambungkan pintu lah. Nak ajak masuk, sorry. Tu Arab. Tapi Arab ada budaya dia juga. Ya, Arab sekarang. Anak besar kan, kita pergi rumah Arab, Arab buat keluar tik, tu perambat balik. Faham eh? Tapi sebelum tu dia jamu kita, misalkan dengan kambing ni kedang. Kalau Arab Syria pula tu tak makan, dia masak tu tak makan. Aik pula. Oh, tak makan. Kita ni pula tak ada makan kambing. Belum. Dia pula jamu kambing. Oi. Orang Arab lah. Ada separuh-separuh Arab ni kadang sambung kat pintu. Ini Arab dulu. Arab sekarang, Arab sekarang tu Arab, Arab dulu lain. Ni Arab ni yang dididik, ditarbiah oleh Nabi Muhammad SAW pula. Oh, lagi baik lah. Ali lalu nampak, malam ni tidur rumah aku, boleh-boleh pergi sembang. Pergi tidur rumah Ali. Tidur rumah Ali ni tak ada sembang mana. Nak tanya lebih-lebih ni takut salah orang. Biar esok tu sekali lagi dia pergi ke Kaabah, dia cari lagi Nabi Muhammad SAW. Sampai malam tak jumpa. Sampai malam tak jumpa ni, lalu sekali lagi Ali ni kat situ nampak, ada lagi mamat ni. Memang tidur rumah aku boleh, pergi tidur rumah ni. Malam tu Ali tanya soalan. Ni, malam dah kita jumpa ni, nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Mereka dia mana? Soalan. Kau tanya soalan. Mereka dia mana? Lepas tu, mereka sini, wah, tanya soalan. Dia kata, aku ni nak beritahu, tapi boleh tak berjanji dengan aku? Ini, jangan cerita kat orang lain. Boleh, tak ada masalah. Apa dia? Aku ni mari daripada kampung Rifat. Tengok gaya tu je dah tu. Dah tu mari sini ni. Ni penting, datang ni cari orang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nak cerita dia hebat sangat. Aku rasa nak kenal sangat orang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut macam tu ni kan, pak mertua aku. Bagi tahu awal kan saya pula lah. Dia kadang macam tu kat kadang berlaku kan. Macam mana lah, Ana duduk kat Sungai Buloh, bapa Ana pun Sungai Buloh. Bapak Ana cukup popular kat situ. Wan Husin, orang panggil Husin Gedebe. Bapak Ana ni orang panggil Husin Gedebe. Bukan dia Gedebe pun, tapi orang panggil dia Gedebe sebab orang ayah Ana ni duduk kat situ umur 9 tahun. Orang Kelantan pula. Jadi nak orang nama Husin tu ramai dekat situ. Dia tak tahu nama apa. Ada Husin Katun, ada Husin ni, ada pula Husin Gedebe. Dia bubuk. Sebab orang Kelantan nama Husin tu tak ramai kat situ. Dah tak ada label Husin Gedebe. Jadi orang kenal bapak Ana ni. Orang nak cari Ana. Dia pergi sembang bapak Ana, perempuan-perempuan ni senang yang main nak cari Ustaz Banji. Bapak Ana senyum. Anak saya lah tu. Senang. Tadi kebanyak. Jadi pergi. Pak mertua aku lah tu. Kata adik, okay fine macam ni. Esok kita pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat mana rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pergi. Sampai dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Abu Zar ni bila dia nampak Nabi, dia tenung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Muhammad dah ni kot. Dia pergi dekat, dia tanya, Muhammad, kau boleh sebut kat aku apa ajaran kau? Muhammad kata nombor satu, jangan syirikkan Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, harta anak yatim jangan nak tipu tentu pasal. Nombor tiga, timbangan ni masa meniaga jangan nak tipu lah timbangan. Dia kata Muhammad dah. Confirm Muhammad masa tu juga mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman orang nama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ni cerita sahabat ni. Abu Zar Al-Ghifari. Orang hebat lah. Lepas tu Nabi Muhammad dipesan kat dia. Ni, kau jangan duduk sini ni. Kau pesan kamu jangan duduk sini. Kau balik kampung kamu. Nanti kalau kita menang, kita dah merentah, aku panggil balik. Dia kata, tak nak, aku nak duduk sini juga. Nabi Muhammad tak kata apalah. Dia ni pula agak, orang kata apa, agak radikal lah. Dia syok masuk Islam. Dia pergi dekat Kaabah, dia pergi mengucap syahadah pula kuat-kuat kat situ. Ya, orang Arab ni mana boleh. Orang Arab masa tu, orang Mekah masih Islam, kena cepu. Orang luar masih Islam, lagi kena cepu. Dia pergi mengucap syahadah, Allah Allah, aku dah masuk Islam, orang ni pun pampang-pampang. Orang Arab tengok, wuih, dia ni cari pasal ni. Oh, pergi taruh, pampang-pampang taruh dia ni. Lalu, Al-Abbas, Pak Saudara Nabi. Ya, Al-Abbas, radhiyallahu anhu. Al-Abbas lalu tengok muka budak Arifat. Abah ni abah saudara Nabi. Ayah dia dulu lah Abdul Muttalib lah. Bekas Perdana Menteri lah dalam bahasa sekarang. Bekas Perdana Menteri Mekah masa tu kan. Jadi dia selalu berhubungan diplomasi tau dengan kerajaan. Dan dia tahu yang geng-geng Arifat ni kita dah bayar upti selalu supaya dia orang tak ambush tengah jalan. Nampak kan? Dia orang Arifat ni macam mana ni? Kita nak meniaga ni. Popok ni berjalan ni. Nama Arifat ni dia ambush. Nak stopkan dia orang ni daripada duk serang tu pasal ni. Macam nak bayar ufti? Macam kita isu Malaysia tu kan. Sulu tak sulu tu. Malaysia bayar ufti kat Raja Sulu tu kan. Ha, dia orang macam tu lah. Ni kalau kita cepuk budak ni. Mati pula budak ni. Orang Arifat ni tahu. Mampu kita ni. Tak boleh nak meniaga dah. Ha, dia fikir ni. Dia pergi. Oh, jangan nak pukul. Mati pun tahu. Ni budak Arifat ni. Kalau mati dia ni habis kita pasal ni nak menegu. Nanti pergi sekat tengah jalan nak pergi ke Syria tu kan. Orang pun, oh iya ke tak jadi pukul? Nasib baik. Kalau tak ada kawan tu mati tu tau. Ha? Cerita kan? Cerita berlaku pada seorang sahabat ni. Abu Zar Al-Ghifari. Tak. Abu Zar Al-Ghifari ni masih Islam. Dia jadi seorang sahabat yang baik. Cukup baik. Dan kadang-kadang kita respect. Ha? Kalau kita baca cerita kita respect. Orang nama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Antaranya kalau kita baca dalam Syiar A'lam wa Nubala. Jadi cerita pasal betapa sayangnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan dalam satu permusafiran dia itu dia ada nak jumpa satu wadi. Wadi ni air cik yang dekat padang pasir tu kan. Dia pun minum. Bila dia minum dia rasa sedap nikmat air ni. Masa tu dia bersumpah dalam hati kecil dia, dia kata aku takkan minum air kecuali air ini diminum dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu sayang Nabi macam tu tau. Itu orang dulu sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi bila musafir tu dia ni haus. Nabi Muhammad sallam ni Nabi. Allah Taala bagi macam-macam kelebihan pada dia. Dia ni bukan penat sangat Nabi sallam ni walaupun tak minum air. Yang kawan ni orang biasa je. Tak minum air jam ah. Ni nampak nak pensan ni bila Nabi nak minum air tak minum-minum ni. Last kali aku buah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kita ni apa hal dia macam ni? Dia jadi macam ni, ni macam ni, jadi apa hal dia macam ni kan. Dia kata, aku dah sumpah tak nak minum air kecuali kamu minum dulu ya Rasulullah. Susah. Nabi Muhammad minum air, bawa dia minum air. Tu Nabi SAW dengan sahabat. Gambaran, awal nama Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari ni dia hidup sampai era pemerintah-pemerintah kemudiannya. Antaranya dia sempat dengan pemerintahan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dia juga sempat pada pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi dulu ni sahabat Nabi. Dan dia ni seorang pengkritik tegar pemerintah. Dan dia ni orang yang zuhud dan dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni pula dia tak boleh tengok tau kalau ada pemerintah-pemerintah tu yang tak tu pasal dia mesti nak tegur. Yang standard Osman bin Affan tu boleh tegur. Kalau macam kita lagi sedap boleh tegur. Pasal rasaplah dia taruh kan. Macam Osman bin Affan ni pun dia dah pernah taruh. Dia pernah kritik Osman bin Affan. Dan dia juga pernah kritik seorang sahabat namanya Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia kritik ni, kritik sampai Muawiyah tak tahan. Ha tu. Nak cerita punya tahan. Punya teruk dia kritik. Sebab macam mana tiap-tiap kali sembahyang, pergi kat masjid, pergi sama. Ni bila nak zuhud ni? Kena sekali. Mari sembahyang satu lagi. Pergi. Bila nak berubah ni? Hari-hari tanya soalan. Sehari 5 kali. Mana nak tahan kawan ni? Ni orang nama Muawiyah ni dengan Abu Zar Al-Ghifari. Sampai satu hari dia pernah sebut dekat Muawiyah. Dia kata, Muawiyah, aku tengok kamu ni agak mewah sikit. Kalau sekiranya rumah kamu ni diperbuat daripada duit kamu sendiri, maka itu pembaziran. Kalau kamu guna duit rakyat, maka itu penyelewengan. Dia pernah tegur Muawiyah sampai tak. Betul, sahabat Nabi ni saya dulu. Kalau kita baca, dia orang ni cukup tak boleh tau tengok benda-benda yang agak-agak zalim ni. Dia akan cepat bangkit. Ni orang dulu. Contoh nak buat misal contoh macam ada seorang sahabat pula. Cerita sahabat pula. Hadis tak masuk lagi ni. Tapi tak apa, dia cerita dengan sahabat Nabi ya. Ada seorang sahabat nama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kita jarang dengar nama ni. Tapi sahabat ni hebat. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, orang yang terawal daripada orang Madinah masuk Islam, antara yang terawal. Ha, ada lagi awal namanya As'ad bin Zurarah. Ha, antara terawal juga ada seorang nama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, orang Madinah masuk Islam. Masuk Islam sebelum tengok muka Nabi. Oh, tu. Nampak ah? Ha? Ada orang ni tengok Nabi tak Islam pun. Tengok mukjizat Nabi tak Islam pun. Ni ada seorang lagi ni tak tengok Nabi dah masuk Islam. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia ni cukup tak boleh tengok orang mewah. Tak boleh tengok, tak boleh. Dia kagum dengan seorang nama Umar Al-Khattab. Kehebatan pemerintahan dengan zuhud. Umar ni baju ni bertampal tau. Khalifah Islam baju bertampal, kita punya baju kat berapa. Tu khalifah Islam lah. Kan khalifah kita, ha, lu fikirlah sendiri. Ha, ni orang nama Umar dengan zuhud dia, kenderaan dia kala sekarang ni. Umar ni 1/3 dunia dia pegang, kenderaan dia ni macam kancit lah. Viva je ni. Nama Umar Khattab ni hebat tak hebat orang Umar. Umar ni dia lantik Muawiyah. Muawiyah ni dia ada style dia pula Muawiyah ni. Jadi bila ada style tu, Umar ni bimbang, bimbang takut-takut tersilap boleh ke Muawiyah ni. Dia hantar orang tolong follow up. Orang tu nama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia follow up tengok kawan tu buat apa. Kerja apa? Kritik, tegur, tegur, tegur, tegur, tegur. Tu kerja dia. Satu hari sebenarnya Jumaat dekat Syria, Asy-Syam situ, khatib berkhutbah, Muawiyah ada kat dalam. Muawiyah pun ada, Ubadah pun ada. Ubadah dengan Muawiyah ni duk berapa tak belagang ni lama dah. Dua ni, kan? Jadi duk tengah khutbah, khatib tu pergi puji Muawiyah depan depan. Muawiyah ni baik, orang perempuan dia puji kawan tu kan. Bila puji, sakit hatilah Mamat tu. Duk tengah ni apa hal puji Muawiyah tu pasal ni. Jadi dia ni pula berdiri, dia pegang pasir segenggam. Dia masih zaman tu tak ada kapet. Tak ada kapet-kapet. Kapet ni sekarang ni kita kenal. Dulu ni betul-betul masjid tanah. Tanah tapi ramai. Kita ni kapet tak ramai. Beza orang dulu orang sekarang kan? Dulu orang dulu dia dipegang tanah segenggam ni. Dia mimbar orang Arab ni kat depan. Dia bukan macam kita kat belakang sebab masjid kan. Dia dekat depan. Dia naik ke atas mimbar pegang pasir. Dia naik. Dia ambil tanah, dia balik atas muka khatib. Canggih mamak ni. Dia balik kata muka khatib tu. Muawiyah kat bawah tu tengok. Dia pahal ni. Berdiri. Muawiyah kau pahal awak kerja macam ni. Kumpah-pumpah. Dia turun daripada mimbar. Dia pergi dekat si Muawiyah. Dia kata apa? Muawiyah, aku pernah dengar Nabi Muhammad SAW sebut, irmi turab alal madain, ambil tanah baling atas muka pengampu. Ha, ambil kau. Ha, cerita sahabat Nabi dulu. Ha, anda pesan jangan nak buat. Kita tu jangan nak buat. Pergi tengok pun tak boleh, kena pergi pasir balik. Jangan, nanti masuk tu sama Malaysia muka depan. Percayalah aku cakap. Nak bagi tahu ni orang dulu, eh? Ni orang nama Ubadah. Ini ada seorang lagi, Abu Zar Al-Ghifari. Dengan suhu dia tak boleh tengok pemimpin yang hebat ni, yang jenis agak-agak mewah sikit. Dia tak boleh nak kritik. Tapi Muawiyah ni tak tahan. Kena kritik pun tak tahan. Tulis surat, hantar pada Perdana Menteri lah masa tu Osman bin Affan. Yeah? Syria tu governor. Ini ni khalifah, dia hantar surat. Macam kat jandang kerja pusat lah ni. Misalnya kan, hantar surat pada kawan tu, minta supaya ni, cukup lah si Ubadah tu sini, tempat lain. Apa kata apa ni, Abu Zahra Fani yang ada sini lah. Osman hantar surat balas, aku menarik waktu. Aku dah jam, dah kira mamat ni surat. Ni orang nama Abu Zahra Fani. Tapi kita terpaksa terima satu hakikat. Kadang-kadang orang tu baik tapi dia tak layak memerintah. Orang tu dia baik tapi dia tak layak memerintah. Sebab itu dia ada satu kesilapan yang dia pernah buat. Dia bukan satu lah, dia ada 2-3 kesilapan lah yang dia buat dia besar sebagai manusia biasa. Antaranya dia pernah jumpa dengan Nabi SAW, dia minta jawatan. Minta jawatan boleh. Allah, aku tengok orang lain tak layak bagi aku lah jawatan-jawatan ni. Nabi Muhammad SAW kata, ya Abu Zarin inna qada'i. Abu Zar, kau tu baik tapi kau lemah. Innaha amanah, jawatan ni amanah. Innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Ni jawatan ni akhirat nanti ni khizyun, kesedihan, wa nadamah, ke penyesalan. Jadi baik jangan pegang. Itu silap je lah. Adalah satu cerita yang lain, kesilapan dia. Benda ni Imam Bukhari pernah sebut dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Cerita dia berkait dia dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ada cerita masjid Judutung ni. Khutbah itu ada cerita kisah ni. Kisah Abu Zar ni dia jumpa dengan Bilal, dia sebut sepatah, "Ya Ibn Sauda, wahai budak kulit hitam, tak ada besar-besar pergi kacau kulit kawan tu. Tersilap sikit lah manusia biasa ni ada buat silap kan. Kita kena akuilah, ni lah manusia kan. Jadi bila sebut dia benar sauda, bila ni dia terguris lah hati dia. Dia ni apa ni, awak cakap macam ni, ay, tak tahan aku ni. Dia pun cari Nabi SAW. Beritahu dia, Rasulullah, aku tak jauh pun tiba-tiba dia pula buat macam ni ke aku. Ish, tak patut. Nabi Muhammad marah masa tu. Nampak kulit merah, nampak marah kan. Jadi bila marah ni Nabi SAW panggil Abu Zah, Abu Zah datang. Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, innaka imru'un, sesungguhnya kau ni orang, tapi fikal jahiliyah, dalam hati kecil tak ada jahiliyah. Islam dah, mengucap syarat Islam dah, pakai Islam dah, tidak tanda Islam dah. Eh, ada hati kecil jahiliyah. Nabi Muhammad marah tu dengan muka merah tu. Rasa bersalah sangat lah orang nama Abu Zah. Minta maaf Allah, minta maaf Allah. Bukan minta maaf aku, no, ambilan tu. Bukan aku ambilan, buat silap ambilan. Cari Bilal. Bilal pula lari tak nak jumpa. Lagi tension. Cari Bilal ke? Tak nak jumpa. Bilal pula lari. Dah jumpa Bilal. Bilal minta maaf. Aku pula tak nak. Tak nak maaf pula. Lagi susah. Paling-paling pergi ke depan minta. Tak nak. Paling-paling pergi depan minta. Tak nak. Tak nak maaf. Lepas sekali dah jam sangat. Dia kebah muka dia kat tanah. Depan Bilal dia kata, Bilal, kau pijak muka aku sekarang. Sahabat Nabi dulu. Kau pijak muka aku sekarang. Kau pijak. Bilal ni bila buat macam tu dia pula jam. Ni apa buat kerja macam ni? Dia pun tunduk, dia pegang Abu Zar tu, dia berdirikan Abu Zar, dia peluk Abu Zar. Dia pun lepas dia kata, Abu Zar, muka kamu digunakan untuk sujud kepada Allah, bukan untuk letak kaki aku. Ini sahabat Nabi dulu kan. Kalau kita macam mana agak-agak? Jap-jap aku nak cari kasut bola ya. Lunyai ke kawan tu, percayalah aku cakap. Tu kita anak nak bagi tahu ni sahabat Nabi. Inilah sahabat Nabi, hati dia orang ni mulia kan. Dia silap sikit tapi mudah mengaku bersalah. Kita ni pula kadang-kadang dah buat silap, silap lah orang nampak tak mengaku. Ni masalah kita ni. Betul tak? Dah silap dah, salah orang tegur, ustaz salah ni. Kau siapa? Belagak. Ni ada ni kadang-kadang ada buat macam ni kan. Anak nak bagi tahu kita ni kena ambil sikap macam sahabat Nabi. Macam mana sikap sahabat-sahabat Nabi ni? Diorang ni kalau tahu mereka ni salah, diorang akan mengaku bahawasanya mereka ni salah. Ni. Yang jadi tak nak terima salah ni kenapa? Ego, sombong. Kena ingat makhluk yang mula-mula sekali masuk neraka ni iblis. Ni makhluk mula-mula sekali masuk neraka. Kenapa iblis ni berubah dalam neraka? Sombong. Ibadat iblis lagi canggih daripada ibadat kita. Betul tak? Kita baca dalam Quran, kita baca dalam hadis, macam mana gambaran ibadat iblis laknatullah alaih. Semayang dia kuat. Tapi nombor satu yang mula-mula sekali masuk neraka ni iblis laknatullah alaih. Kenapa? Allah tak sujud pada Adam, tak sujud. Sebab abba wastakbara wa kana minal kafirin. Engkar takabur. Ingat takabur dengan kebenaran. Iblis masuk neraka kerana takabur. Kita kadang-kadang belagak sangat disebabkan aku ni banyak ilmu, disebabkan aku ni harta banyak, kita takabur. Ingat, itulah dosa yang telah dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Sahabat Nabi dulu hati kecil. Buat silap, Nabi kata silap, mengaku silap. Nampak? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi terdahulu, nampak? Insya-Allah. Tak. Jadi, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu orang hebat lah. Ada silap dia sikit, tak ada masalah lah. Dan dia ada riwayat pada kita satu hadis. Hadis yang kita baca riwayat Imam Muslim ni. Iaitu Nabi SAW ni, yang dia sebut dekat kita. Kata Nabi SAW, talasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada tiga golongan yang Allah Ta'ala takkan bercakap dengan dia pada akhirat nanti. Ada tiga golongan, kata Nabi SAW. Tiga ni Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan dia akhirat nanti. Siapa ada tiga golongan? Dan kenapa Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan tiga ni? Ingat azab Allah Ta'ala bagi dalam neraka ni, dia bukan sekadar kulit tau. Hati kecil sakit. Kita balik rumah, contohlah lama tak jumpa mak, balik kampung. Sampai-sampai ke rumah, mak kata, aku tak nak cakap kamu, aku benci kamu. Macam mana dunia kita macam tu? Kelam sekejap. Mak tak nak cakap ni, walaupun kulit tak sakit tapi hati rasa sakit. Terguris hati ni. Betul tak? Akhirat nanti Allah Ta'ala nak bagi azab, dia bukan kulit tau. Ni hati dalam pun bagi sakit. Kalau baca lah hadis tu banyak lah. Kalau baca hadis Imam At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi kan. Kalau lah sekali tu ada cerita tentang azab neraka. Azab neraka ni punya hebat. Ahli neraka gigi sebatang besar bukit Uhud. kalau gigi sebatang besar bukit kepala besar mana agak-agak? Dia fikirlah. Oh, besar. Kenapa bagi besar? Puas hati nak taruh. Kita ni kalau bergaduh, pukul bergaduh budak kecil, orang tak bangga. Aku boleh lepas pukul orang. Siapa dia? Adalah budak umur 2 tahun. Alah, 2 tahun. Aku boleh pukul orang. Siapa dia? Malik, no. Canggih sikit. Boleh canggih, eh. Pukul tu puas hati. Allah Ta'ala buat di neraka ni besar, nak bagi puas hati taruh. Satu. Yang kedua, ni nak bagi sakit banyak ni. Kalau kecil, tempat sakit sikit. Kalau besar, tempat sakit tu banyak. Sengaja Allah Ta'ala buat. Ni, nak minum air ni, kadang-kadang ni haus nak minum air ni. Bagi air, kau ahli neraka, takkan nak minum air syurga kot. Air pun main in neraka lah. Ambil air neraka bagi, tak sempat nak minum. Panas, wap air tu, muka dah hancur eh. Neraka punya cerita. Ni cerita neraka ni. Eh? Rupa-rupa bukan cerita azab kulit ni rasa. Hati dalam pun Allah Ta'ala bagi sakit. Macam mana Allah Ta'ala bagi sakit hati dalam ni? La yukallimullah. Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia. Balik ke rumah, ya, tak nak cakap aku. Tak nak tengok muka pun tak nak. Gelap dunia sekejap ya. Kalau gelap dunia, mak tak nak cakap dengan kita. Gelap dunia, bapak kita tak nak cakap dengan kita. Gelap dunia, kalau ustaz kita tak nak cakap dengan kita. Pernah kita bayang kalau Nabi Muhammad tak nak cakap dengan kita akhirat nanti? Pernah tak kita bayang Allah Ta'ala tak nak cakap dengan kita? Ini cerita berat. Siapa yang tak nak Allah Ta'ala tak nak cakap tu? Tiga golongan. Nabi sebut tiga golongan. Yang pertama kata Nabi SAW, Al-Mannan Al-Ladhi La Yu'ati Syai'an Illa Man Nabi. Ungkit-ungkit. Dah bagi barang ungkit. Tak dia tu kaya kata, aku lah bagi duit dulu. Haa, tengok. Kau tengok budak tu alim kan? Kata, dulu tu belajar kat aku tau. Ilmu ni bukan hak kita. Betulah lah Nabi sebut. Ilmu ni bukan hak kita. Berapa ramai orang belajar banyak, bodoh bertingkat-tingkat. Ngaji tinggi, bodoh bertingkat-tingkat. Ada. Dia punya belajar tu, cukup kuat belajar, tapi tak pandai-pandai. Ada. Ana sendiri, Ana ni belajar banyak tempat. Belajar yang Ana, yang Ustaz Alim sebut tadi, itu mengaji kat luar negara. Cerita belajar kat Malaysia, sebelum nak pergi belajar luar negara, Ana mengajar, Ana belajar apa Quran dekat Kelantan dulu, apa Quran dulu. Lepas apa Quran, pergi kat satu pondok lembut apa Pasir Mas Kelantan. Belajar situ. Ana pergi ke pondok tu, masa Ana pergi ada seorang kawan dah 4 tahun duduk kat pondok. 4 tahun dah. Kita ngaji kat pondok 3 tahun. Lepas 3 tahun tu, pergi Pakistan, pergi Mesir, pompa-pompa. Adalah 7-8 tahun pula. Balik, tengok kawan kita duduk ngaji pondok ni. Ni kawan duduk ngaji ni. Entah ni lama dah ngaji ni. Mengajarlah pula. Dia kata apa, Ana ni benar je. Dia kata apa. Ilmu ni kita boleh belajar tau, tapi yang bagi faham siapa ni? Allah Ta'ala nak bagi tau. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ilmu dekat kita, kita kena sampaikan ilmu pada orang. Ilmu yang ada pada kita ni, jangan kedekut ilmu. Bagi tau dekat orang, bagi tau. Tak rugi bagi tau ilmu kat orang. Tiba-tiba kita dah bagi tunai tau, cantik lah, cun-cun tu bagi ilmu kat orang tu, tapi silap ungkit balik. Alah, budak tu pandai, aku lah bagi tu. Nampak? Bagi ilmu tak ikhlas, Allah Ta'ala marah. Nabi Muhammad sendiri sebut, Allah Ta'ala tak nak cakap orang macam ni. Orang miskin, kita duit, kita bagi duit ke dia kan? Ambil duit. Dia ambil duit tu meniaga. Kaya dia ni. Bila dah kaya, tiba-tiba, kita tengok, oh kaya. Kau tahu tak, dia dulu susah. Aku yang bagi makan dia dulu. Jangan. Jangan. Benda ni tidak disukai oleh Allah SWT. Allah Ta'ala tak nak cakap orang macam ni. Wala'ilmillah. Minta berlindung dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Satu kan, kata Nabi SAW. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-munfiqu sil'atahu bil halal. Orang jual barang nak bagi laku, dia guna nama, dia guna nama Allah, sumpah nama Allah. Ni orang Arab dululah. Orang Arab dulu jual barang bagi laku, wallahi bagus. Dia sedap-sedap dia guna nama Allah. Jangan. Ada orang sekarang pun ada juga macam tu. Dia jual barang nak bagi laku, dia pun boleh beli Islam sikit. Ni kawan Ana, Mufti Perlis, Dr. Juanda, kawan baik tu. Dia cerita kat Ana, pergi, dia pergi KL, Ana naik kereta dengan dia. Dia pergi situ, dekat Singapura, orang jual air zam-zam. Tak apalah dia zam-zam tu, dia nak bagi laku air zam-zam tu. Dia pergi tulis kat ni. Dia berlewat, dia kata air ini dicelup dengan janggut Nabi. Nak bagi laku tu, dia tulis kat botol tu, air zam-zam ini dicelup dengan janggut Nabi. Doktor Juanda cerita kat anak, anak tanya, mana dia dapat janggut Nabi tu? Itu soalan anak. Tantang janggut dia sendiri. Mana tahu. Ingat. Dia punya nak bagi laku tu air zam-zam tu, dia sanggup betul celup janggut Nabi tengok manusia. Dia guna nama Islam ni, cukup eh punya guna. Guna tau untuk perut. Dahlah untuk kepentingan peribadi. Jangan, tak boleh. Tak boleh. Orang macam ni ni Allah Taala tak nak bercakap dengan dia tau. Nak guna nama Allah tu pasal, nak guna nama Islam tu pasal untuk kepentingan peribadi. Eh, benda ni orang Yahudi buat dulu. Orang Yahudi buat ni. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Allah Taala sebut Quran kan. Celakalah orang-orang yang tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mendakwa itu datang daripada Allah. Tulis kitab itu. Ini bagus ni. Ini ni daripada Allah Taala tau. Dia tunjuk kitab dia. Ha, bapak dia. Senang kan. Padahal Allah Taala punya kitab tu dia edit sakanlah, pukah dia. Kitab Taurat tu lain. Dia bubuh yang dia. Dia kata Allah. Orang tu kata Allah Ta'ala punya. Padahal dia punya. Tengok kan. Ni perangai orang Yahudi dulu. Eh, kita pada buat kerja macam tu. Walhamdulillah. Ha? Minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wataala. Buat juga, kata Nabi. Allah Ta'ala tak nak cakap dengan akhirat nanti. Walhamdulillah. Dua. Yang tiga, kata Nabi SAW. Al-Musbilu Izarahu. Orang yang melaburkan pakaian. Dia bukan isu labur sangat. Dia isunya sombong tu. Ha? Orang Arab dulu, kebiasaan orang Arab dulu kalau pakai labuh, memang sombong. Arab dulu nak kenal orang sombong ni pakai labuh. Arab dulu. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi Muhammad dia sebut man jarrat taubahu khuyala. Tambah pula khuyala pula. Man jarrat taub, siapa yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong. Orang Arab dulu kalau berpakaian dia labuhkan, tu sombong. Kita hari ni ni pakai labuh ke tak labuh tu bukan isu. Sombong tu. Kadang-kadang pakai kain cap gajah duduk, sombong. Bau gajah duduk. Dia kata apa? Kau tahu kain aku ni gajah duduk. Engkau apa? Kambing duduk. Ha, itu masalah tu. Ha, tak boleh, tak boleh. Nak bagi tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan tiga perkara ni kita jangan buat. Apa gambarannya? Nombor satu, tak boleh sombong. Tu Allah Taala nak ajar pada kita. Kita sebagai manusia, ilmu banyak macam mana pun, jangan sombong dengan ilmu. Kadang-kadang kita ni nak dengar ilmu daripada kita ni tak nak dengar ilmu. So, kita nak orang dengar pada kita je. Ni silap. Kita ni kadang-kadang ilmu banyak macam mana pun, kita kena sedar ada benda yang aku tak tahu. Ingat situ. Belajar tubuh banyak mana pun, kena sedar diri. Aku ni dalam kuat belajar pun ada benda yang aku tak tahu. Jangan sekali-kali sombong dengan ilmu. Dengan orang pun tak nak sombong. Dan sifat orang takwa ni tak sombong. Orang sifat orang bertakwa ni dia takkan sombong. Tawaduk dia panggil. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadha, Allah Taala akan angkat darjatnya di sisi Tuhan. Ingat, ha? Tu Nabi Muhammad dah sebut. Kita ni kalau merendah diri dengan manusia, orang suka tau. Orang merendah diri, orang pun sayang kita. Kalau kita bangga diri dengan orang, orang tak suka. Cuba kita bayangkan kalau kita ni sombong dengan Allah. Ha, macam. Manusia ni pula kadang-kadang dia lebih takut pihak yang berkuasa berbanding Tuhan yang maha berkuasa. Betul tak agaknya tu ni? Manusia ni kadang dia lebih takut dengan pihak yang berkuasa berbanding Tuhan yang maha berkuasa. Ana mak bisa senang, ana balik ke Kelantan raya, jalan jam panjang, panjang jam. Dalam jam tu ana terfikir kenapa jam. Amat cacat anda kan? Mungkin ada accident, satu. Mungkin ada roadblock, dua. Mungkin dia mungkin semua ni. Duk jam panjang, kita pun potong. Potong. Mak kita, naik kereta sekali, kita duduk kat belakang. Ada polis kot, ada polis kot. So, kita punya takut dengan polis. Kita tu. Eh, lambat dia potong lagi. Ada polis ikut, ada polis masuk lagi. Kita ni. Belas kali, biarlah ikutlah belakang. Aduh. Sampai tempat punca jam tu, baru kita tahu. Punca ni bukan ada polis pun. Ada kun polis. Kalau tak kun polis, kereta dah lagi slow. Slow tu habis dia jam boleh. Punya takut je dengan pihak yang berkuasa. Bukan tengok polis pun. Bukan dia polis. Dia tengok kun polis pun dah takut. Tapi dengan Allah tak takut orang ni. Betul tak? Orang yang duduk dalam jam tu lah kadang-kadang semayang pun tak kadang. Dia takut dengan pihak yang berkuasa. Tapi dia tak pernah takut dengan Tuhan yang maha berkuasa. Ni problem manusia. Kita ni nak dapat darjat tinggi di sisi Tuhan, macam mana nak buat? Antara Nabi Muhammad ajar, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadha' merendah diri, Allah terangkan kat darjah ni. Kalau sesama manusia kita tawaduk, orang sayang kat kita, kalau kita merendah diri kepada Allah, lagi Allah Taala sayang. Dengan manusia kita sombong, orang tak suka kita, kalau kita sombong dengan Allah, lagi Allah Taala tak suka. Kalau Allah Taala tak suka, tak hairan Allah Taala tak tengok muka dia. Betul eh? Antara lain, Nabi Muhammad SAW kata tadi, orang yang suka ungkit-ungkit, tu pun sepatut sombong juga. Yang ketiga apa? Munfiqus sil'atahu bil halal, menggunakan nama Allah Ta'ala untuk kepentingan peribadi. Kebenaran ni kita kena sampaikan walaupun pahit sekalipun. Betul tak? Sahabat Nabi dulu, dia orang mempertahankan kebenaran sampai titisan darah yang terakhir. Ini sahabat Nabi dulu. Lawan nak cerita kebenaran ni, dia betul-betul cerita. Mati buat apa? Yang penting kebenaran ni sampai ke telinga manusia. Ini orang dulu eh. Kita ni kadang-kadang kerana duit tak dapat pun tak boleh cerita kebenaran. Betul eh? Ni problem manusia. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kebenaran disampaikan bukan untuk kepentingan peribadi. Orang yang letak kepentingan peribadi orang macam ni, akhirat nanti Allah Ta'ala tak nak cakap. Alhamdulillah. Ni tiga hadis, tiga perkara kita baca dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni, pengajaran yang cukup besar yang kita kena ambil perhatian. Kita orang Islam, kita ikut syariat Nabi Muhammad Sallam, ikut ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dengar hadis ni, ambil pengajaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi syurga dia kepada kita, insya-Allah. Ha? Itu kita haraplah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Ha? Anak rasa cukup dah pun. Nak tolak balik KL pula. Lepas ni kalau ada makan apa tu, sorry tak, anak turun pergi. Minta maaf eh, insya-Allah. Minta maaf lain kali lah, kita jumpa pula eh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.